بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلمه وتعليمه والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. فقال صاحب الكتاب المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الهتات في كتابه رسالة المعاونة إلى قوله: وما فازوا بهذه المناقب, dan mereka tidak beruntung dengan mendapatkan maqam-maqam ini, wala wasalu ila hadhil maratib, dan juga mereka tidak sampai kepada martabat-martabat ini, illa bihusni iktifaihim, kecuali karena bagusnya mereka di dalam mengikuti, wa kamal ittibaihim, dan sempurnanya mereka di dalam mengikuti li'i imamil a'immah, kepada pemimpin para imam, alladhi arsalahu Allahu ta'ala, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lil alamina, untuk semesta alam, rahmatan sebagai rahmat, abdillah, hamba Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa habibihi dan kekasihnya, wa khalilihi dan sebagai khalilnya, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, fi kulli hinin, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, fi kulli hinin, setiap waktu. Salatan wa salaman, salawat dan salam daimaini, yang selalu bidawamillah, dengan selalu akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, al-maliki, yang maharaja, ad-dayyan, yang maha kuasa. Jadi dalam kesempatan ini, para hadirin, para mustami'in, mustami'at yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan tentang mereka yang mendapatkan keutamaan-keutamaan, mereka yang mendapatkan martabat-martabat dan maqam yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak lain kecuali karena mereka sangat sempurna dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau mengatakan, al-abwab ilallahi masdudah, semua pintu-pintu untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala tertutup, semuanya buntu, illa babur rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang mau sampai kepada Allah, yang mau mendapatkan maqam dan derajat di sisi Allah, harus melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan segala sesuatu agama yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan Al-Quran dan isi Al-Quran, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga Rasul SAW diutus sebagai penerang, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan petunjuk, kepada orang-orang yang tersimpang daripada petunjuk yang benar. Maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu, di zaman jahiliyah, kita tahu orang-orang di zaman itu mereka para menyembah berhala-berhala, mereka mengubur mati anak perempuan mereka, dan kemaksiatan dan kebatilan yang lain yang di luar masuk akal, bahkan mereka tawaf pun mereka dalam keadaan telanjang. Para wanita tawaf pun dulunya dalam keadaan telanjang. Ini zaman jahiliyah sebelum datang Rasulullah SAW. Ketika datangnya Rasulullah SAW, maka beliau memberikan petunjuk kepada manusia. Sehingga alhamdulillah kita sebagai umatnya, kita juga mendapatkan hidayat insyaAllah seterusnya untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Hal penting dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah mengatakan sudah cukup, cukup bagi kalian semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sebagai suri teladan, sebagai suri teladan yang patut dan harus kita ikuti dalam segala hal. Tidak usah bingung kita mau menyontoh siapa. Tidak usah bingung kita mau mengikuti siapa. Sudah jelas Allah SWT kalau mau mengikuti, ini loh ikuti. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Ikuti makhluk yang paling mulia, makhluk yang terpilih, makhluk yang paling utama daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Kadang-kadang kita sebagai orang Muslim aja masih terang-terangan mengikuti adat-adat orang-orang kafir, mengikuti cara-cara mereka. Kadang-kadang pakaian pun juga demikian, pakaian mengikuti pakaian orang kafir, pakaian orang Yahudi, pakaian orang Nasrani. Padahal Islam sudah mengajarkan pakaian ini yang begini, pakaian ini yang menutup aurat, pakaian yang bagus yang begini, pakaian yang jelek yang begini, pakaian yang haram yang begitu. Tapi mereka tidak peduli. Mereka mengikuti siapa? Mereka mengikuti orang-orang barat itu. Bahkan kalau mereka orang-orang barat, orang kafir punya model pakaian yang baru, mengikut. Padahal kadang-kadang model pakaian mereka ini aneh. Melihatnya pun kita sangat menjijikkan. Kadang-kadang laki-laki pakai anting. Rambutnya disemir kuning seperti jagung. Mukanya hitam lagi. Ngikuti orang barat, mending masih orang barat mukanya merah, keputih-putihan. Ini orang hitam, buat orang niru seperti itu. Yang ditiru siapa? Ini suruh orang-orang kafir. Pakaiannya, celananya pun juga demikian. Tidak meniru pakaian Rasul, pakaian sahabat radhiyallahu anhum. Dalam tingkah laku pun juga demikian. Ucapan-ucapan mereka meniru ucapan orang-orang Yahud. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah SWT. Cara makannya pun juga demikian. Padahal Rasul SAW apa yang kurang? Semuanya sudah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Ketika kita mau tidur, begini loh caranya. Kalau mau tidur, baca bismillah 21 kali, baca ayat kursi. Baca bismika Allahumma ahya, bismika amut, baca subhanallah. 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Pakai siwak ketika mau tidur. Kadang-kadang kita sholat pun tidak pakai siwak. Yang dipakai rokok. Siwak sunnah Rasul, rokok sunnahnya orang Yahud, sunnahnya orang kafir dipakai, sunnahnya Rasul SAW tidak dipakai. Ini kan kebalikannya. Mestinya dia bangga dengan siwak. Yang mana yudha'iful ajr. Sholatun bisiwak khairun min sab'in sholat bihairi siwak. Satu kali kalian sholat pakai siwak lebih banyak pahalanya daripada kalian sholat 70 kali. Kalau kalian sholat 70 kali tanpa siwak, kan mubazir, pahala dibuang begitu aja, lewat begitu aja. Ketika mau tidur disunahkan bersiwak. Ketika bangun tidur langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, mengusap wajah kita, melihat ke atas. Dan seterusnya, ketika masuk kamar mandi dianjurkan mulai dengan kaki yang kanan, membaca doa ta'awud. Kemudian ketika istinja juga demikian diajarkan caranya begini, begini, begini, ada 70 lebih dalam istinja. Adab-adab dan sunnah-sunnahnya Rasul. Ketika keluar, ketika mandi, ketika wudu pun juga begitu ratusan sunnah ada di dalam mandi dan wudu. Ketika keluar dari kamar mandi, ketika makan, pakai tangan kanan, baca bismillah, niat dengan niat yang baik, memulai dengan yang kanan. dan seterusnya. Setelah selesai makan kita baca doa, kita baca alhamdulillah. Pakai pakaian pun kita teliti, kita peduli, kita perhatikan. Memulai dengan yang kanan terlebih dahulu, tangan kanan dimasukkan terlebih dahulu daripada tangan kiri. Ketika melepasnya sebaliknya, kita melepas tangan kiri dulu sebelum melepas tangan yang kanan. Ketika pakai pakaian pun juga demikian. Ada sunah-sunahnya, ada tata caranya. Ketika juga kita keluar rumah, ada doanya. Ketika kita mengendari kendaraan, ada doanya. Sampai ketika hubungan badan pun ada cara-caranya, ada sunah-sunahnya. Sudah diajarkan semuanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketanya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengatakan, "Allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah." Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita semuanya, tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak jelas. Semuanya dijelaskan. Hatta al-qira'ah, bahkan urusan buang air kecil, buang air besar pun sudah dijelaskan cara-cara dan sunah-sunahnya. Apalagi yang masalah ibadah, apalagi yang bukan masalah kotoran. Tinggal kita yang mau mengikuti atau tidak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah secara tegas di sini mengatakan, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah sunnahku. Allah yang memerintahkan untuk mengatakan itu kepada mereka. Kalau cinta kepada Allah, berarti harus tanda cinta kepada Allah, cinta kepada sunnah Rasul, mengamalkan sunnah Rasul. Kalau kita pergi ke dokter, di saat kita sakit, kita pergi ke dokter, maka dokter akan mengatakan, kamu ini sakitnya begini, penyakit ini, kamu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Dan kamu harus meminum obat ini sebelum makan, dan minum obat yang satu ini setelah makan. 3 kali dalam 1 hari. Kita ikuti itu. Kita sampai takut kalau obat itu terlambat kita minum. Dan kita betul-betul menjauhi makanan yang dikatakan oleh dokter tidak boleh makan makanan tersebut. Dilarang. Diikuti. Kita percaya sama dokter untuk kita sembuh. Kenapa kok kita tidak percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Untuk kita selamat di akhirat. Untuk kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bahagia. Rasul mengatakan, kamu begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, menjauh dari ini, menjauh dari itu. Yang dikatakan menjauh dari ini kita terobos, kita lawan. Yang dikatakan harus lakukan ini kita tinggalkan. Sunnahnya Rasul kita tinggalkan, kita tidak peduli lagi makan dengan tangan kanan, tangan kiri, pakai baca bismillah atau tidak. Ketika pakai pakaian pun tidak peduli, tidak perhatian, mau pakai yang kanan dulu, kiri dulu, tidak ada doa, mau masuk kamar mandi, tidak peduli. Kalau betul-betul seseorang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan cinta kepada sunnahnya dan akan cinta semua yang berkaitan dengannya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa, ketika dia memiliki kekasih, ketika dia memiliki orang yang dia cintai, apapun yang berkaitan dengan orang yang dicintainya akan dicintai juga. Karena kekasihnya suka makan ini, dia akan suka makanan tersebut karena disukai oleh kekasihnya. Karena pakaiannya yang disukai kekasihnya ini, dia ikuti. Karena warna favorit kekasihnya warna ini, dia ikuti juga, dia senang juga. Karena itu semuanya disenangi oleh kekasihnya, orang yang dia cintainya. Kalau kita berarti betul-betul cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disukai Rasul harus kita cintai, harus kita sukai. Apa yang tata cara, apa sunnah, apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan, kita laksanakan, itu namanya cinta. Sahabat radhiyallahu anhum, kita lihat bagaimana Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, khidmah kepada Rasulullah, mengabdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai tinggal di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengabdi sejak umur 10 tahun. Apa hajatnya Rasul dia laksanakan. Sehingga alhamdulillah berkat khidmahnya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang semuanya mustajab. Karena Rasul senang dengan khidmah, Rasul senang dengan niat baik si sahabat Anas bin Malik ini, Maka Rasul mendoakannya, Allahumma akfir malah wa waladah wa atil umrah wa adkhilhul jannah. Ya Allah, ini Anas, banyakkanlah hartanya dan perbanyaklah anaknya dan panjangkan umurnya serta masukkan dia surga. Doa Rasul tidak mungkin meleset, pasti mustajab. Dan apa yang terjadi? Semuanya persis. Ternyata dikatakan Allahumma aktsir malah, Imam Anas bin Malik setelah didoakan oleh Rasul dapat harta yang min hayri la yahtasib, tanpa diduga-duga. Dia mendadak menjadi orang yang kaya. Dan dia mempunyai kebun kurma, yang kebun kurmanya ini berbuah panen dalam 1 tahun 2 kali. Yang mana? Pohon kurma itu hanya panennya 1 tahun hanya 1 kali. Dan kebun kurmanya ini mengeluarkan bau harum, bau yang semerbak seperti minyak wangi misik, afdal misik, dari kebunnya Imam Anas bin Malik. Sehingga laku dibeli oleh orang, dalam waktu yang singkat dia menjadi orang kaya. Doa Rasul, Allahumma aksir mala wa walada, ya Allah perbanyakkan anaknya. Dia punya anak 125. Anaknya 125, kita bisa bayangkan. Itu laki aja katanya. Baca di Usudul Hobah, anak Imam Anas bin Malik 125 itu hanya yang laki. Jadi 125 yang laki. Belum cucunya itu. Itu hanya anak aja, langsung anak kandung. Jadi kalau Imam Anas bin Malik pergi bareng anak-anaknya semuanya, seakan-akan ada perang. Ada pasukan yang datang. Karena begitu banyaknya anak dan cucunya Imam Anas bin Malik. Dan umurnya pun juga berkat doa Rasul umurnya 100 tahun lebih. Ada yang mengatakan 103, ada yang mengatakan 109, ada yang mengatakan 110, ada yang mengatakan 120 tahun. Sampai Imam Anas bin Malik mengatakan, hatta sa'imtu minal haya, sampai aku ini bosan hidup di dunia. Dan adkhilhul jannah, doa Nabi yang keempat pasti akan terlaksanakan dan pasti diijabahkan oleh Allah. Dia akan masuk surga. Ini Imam Anas bin Malik sebagai khadim, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu dia ikut makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, Rasul betul-betul di sini menghargai seorang pembantu layaknya seorang raja juga, seorang tuan juga. Makan bareng, memakai pakaian pun pembantunya sama dengan pakaian tuannya. Makanan pun sama. Bahkan Imam Anas bin Malik mengatakan, aku khidmah melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Demi Allah, layanan Rasulullah SAW untukku itu lebih banyak daripada aku melayani Rasulullah SAW. Jadi dilayani oleh Rasul. Di saat makan bareng oleh sama Rasulullah SAW, dia memperhatikan Rasulullah ini mengambil sayuran ad-dubba, sejenis labu. Ngambil sana, makan, suka Rasulullah SAW. Anas bin Malik ini tidak suka sayuran itu. Tapi semenjak Rasulullah SAW makan sayuran tersebut, maka semenjak itu Imam Anas bin Malik menjadi suka sayuran tersebut. Kenapa? Karena makanan itu disukai oleh Rasulullah SAW. Ini namanya cinta. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdullah bin Ja'far, juga demikian Sayyidina Abdullah bin Abbas, mereka bertiga pernah mendatangi seorang wanita yang pernah membuat makanan untuk Rasul dan Rasul suka. Setelah lama Rasul meninggal dunia, mereka bertiga datang kepada wanita tersebut untuk membuat makanan yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mereka juga suka dengan makanan tersebut. Jadi apa yang disukai Rasul mereka sukai, berusaha. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar ketika pernah dari Madinah mau umrah ke Mekah, di tengah jalan dia mau qada ilhajah, tapi dia tidak langsung qada ilhajah seenaknya. Dia memilih tempat-tempat dengan teliti di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam qada ilhajah dulu waktu Rasul umrah. Sehingga dia ingin persis tempat qada ilhajah sama dengan tempat qada ilhajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cintanya sahabat sampai seperti itu. Dalam masalah ini aja, bukan masalah ibadah, bukan masalah akidah dan akhlak yang lain. Masalah ini aja mereka mengikuti, apalagi yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal, sahibul mazhab, yang dia dikejar-kejar oleh raja yang zalim, sehingga mereka dicari-cari untuk didolimi. dia sembunyi, dia lari dan sembunyi di dalam gua. Sama seperti Rasul dulu kan juga pernah dicari-cari sembunyi di dalam gua. Tatkala berlalu 3 hari daripada persembunyiannya di dalam gua, tahu-tahu Imam Ahmad bin Hanbal ini keluar dari guanya, keluar dari persembunyiannya. Padahal orang-orang masih mencarinya, padahal raja masih mencarinya untuk didoliminya. Sehingga teman-teman yang sayang dan cinta kepada Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kamu jangan keluar sekarang, orang masih mencari kamu, kamu akan ditangkap. Tidak apa-apa, walaupun aku ditangkap, tapi yang penting aku ini tidak beda dengan Rasul ketika sembunyi di gua. Maksudnya, Rasul ketika dicari-cari oleh orang kafir sembunyi di gua 3 hari tidak lebih, maka aku tidak mau lebih dari 3 hari sembunyi di gua. Bagaimana betul-betul dia hatinya terikat dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam masalah itu aja betul-betul diikuti apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sunnah. Ya, kadang-kadang kita tidak peduli dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita pun juga tidak diajarkan sunnah Rasul, tidak diajarkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika makan, ketika minum, ketika pakai pakaian, ketika sholat harus begini, ketika masuk masjid harus begini, ketika menarik kendaraan kita baca doa. Tidak peduli bagaimana si anak akan cinta kepada Rasul, bagaimana si anak akan menganggap di dalam hatinya Rasul itu adalah sosok yang hebat, sosok yang patut diteladani dan patut ditiru. Tidak ada ajaran daripada orang tua kita. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan heran kalau akhirnya anak-anak kita yang mereka tiru adalah yang mereka tonton di televisi, yang mereka tiru adalah artis-artis, yang mereka tiru adalah bintang-bintang film. Pakaian mereka, tata cara mereka, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka tiru karena mereka menontonnya, melihatnya. Bagaimana mereka bicara, kata-katanya pun mereka tiru. Kita lihat apa yang ada di televisi, kata-kata yang terkenal akan, lagu-lagu yang di situ ditampilkan pun juga mereka akan menghafalnya. Kenapa? Karena tidak kita mengajari mereka ini loh, jangan ikut di TV, ikut yang di sini. Akhirnya pun anak-anak menjadi dewasa, menjadi besar tanpa kenal dengan Rasul, tanpa apalagi mengikuti sunnahnya, apalagi mencintainya. Dikatakan barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka dia tidak akan mencintainya. Tidak mungkin cinta kepada seseorang kalau dia tidak mengenalnya. Kenal terlebih dahulu, baru dia akan cinta. Kalau anak kita tidak mengenal Rasul, tidak mengenal akhlaknya, bagaimana anak-anak kita akan mencintai Rasul SAW? Hanya di lidah aja cinta sama Rasul, tapi sebenarnya hati mereka kosong. Sehingga tidak heran mereka ada dan jarang bermimpi dengan Rasul SAW. Karena tidak ada di hati mereka. Mimpi yang ada dalam mereka adalah dalam tidur mereka apa yang mereka lihat dan tonton setiap harinya. Itu yang terjadi. Ya, oleh karena itu, tidak ada jalan yang menjadikan seseorang dekat kepada Allah, menjadikan seseorang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali daripada pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sunnahnya sudah jelas. Sunnah-sunnahnya sudah dijelaskan semuanya oleh ulama. Oleh karena itu, apalagi dalam dalam sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan telah dianjurkan untuk diamalkan, begitu banyak faedah-faedah, keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan. Pertama, setiap sunnah itu nilainya adalah derajat di surga. Kita mengamalkan sunnah ketika makan, baca bismillah, pakai tangan kanan, mengunyah dengan baik, cuci tangan sebelumnya, kemudian dengan niat yang baik, baca doa setelahnya seperti yang dibaca oleh Rasul SAW. Setiap sunnah yang kita laksanakan itu adalah derajat kita di surga. Bertambah banyak kita mengamalkan sunnah, bertambah tinggi derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menentukan seseorang mendapat derajat yang tinggi atau rendah di surga Allah adalah apa? Sunnah-sunnah yang kita laksanakan. Kalau kita masuk surganya, semuanya kan karena rahmat Allah. Tidak ada satu orang pun yang berhak mendapatkan surga Allah dengan amalnya. Seberapa banyak amalnya dia, tidak mungkin dia bisa masuk surga dengan amalnya. Di zaman Bani Israel, diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW, seorang yang beribadah di satu gua, jauh dari keramaian, hanya khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Tatkala meninggal, orang ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adkhiluhu aljannah birahmati. Masukkan dia ke dalam surgaku dengan rahmatku. Maka orang itu langsung mengatakan, ya Allah, ana urid an akhul jannah bi amali. Dia merasa dia telah berbuat ibadah yang banyak 500 tahun. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, aku ingin masuk surga bukan karena sebab rahmatmu. Tapi aku ingin masuk surga karena sebab amalku. Aku mujahadah. Aku menahan capek, menahan ngantuk, menahan haus dan lapar. Hanya untuk demi beribadah selama 500 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Aku ingin masuk surga dengan amalku. Apa katanya Allah? Kalau begitu, malaikat tolong ditimbang amalnya dia selama 500 tahun. Dengan rahmat mata yang aku berikan kepadanya. Tidak usah dua mata, satu mata aja. Ternyata nikmat mata yang diberikan oleh Allah lebih berat daripada timbangan amalnya selama 500 tahun. Setelah ditimbang ternyata lebih berat nikmat mata, maka Allah mengatakan kepada malaikat, kalau begitu teret ini orang untuk masuk neraka. Ternyata amalannya lebih ringan, lebih sedikit dibanding nikmat mata. Ditatkala diteret, ya Allah, aku sekarang mau masuk surga dengan rahmatmu. Tidak ada. Ma minkum min ahadin yadkhulul jannah illa bi rahmatillah. Sampai sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, wala anta. Bahkan kamu dan anda, ya Rasulullah, tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Wala ana. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu. Aku pun juga demikian. Aku pun juga tidak masuk surga dengan amalku, dengan akhlakku, dengan dakwahku. Tapi aku pun juga masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin derajat kita tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, amalkan itu sunnah. Kedua juga, bagaimana kita dalam melaksanakan amalan-amalan yang wajib yang bukan sunnah? Ya di situ pasti ada kekurangan lah. Kita kekurangan dalam sholat banyak, kekurangan kita dalam mengaji banyak, kekurangan kita dalam puasa banyak, kekurangan kita dalam ibadah yang wajib sudah terlalu banyak. Kita sholat tidak khusyuk, kita sholat tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya. Maka untuk menutupi ibadah wajib kita yang kurang-kurang itu, kita tutupi dengan yang sunnah. Makanya kalau katanya Lahbi Abdullah bin Husain bin Tahir, jika misalnya seseorang sholat fardu, tatkala dia sholat fardu misalnya 4 rakaat, dia khusyuknya 2 rakaat aja. Kalau dia khusyuk 2 rakaat aja, separuhnya 2 rakaat yang lain dia tidak khusyuk, dianjurkan setelahnya sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat tapi khusyuk dari awal sampai akhir untuk menutupi kekurangan sholat fardu yang tidak khusyuk dalam 2 rakaat. Dan begitu seterusnya. Itu amalan-amalan sunnah. Termasuk keutamaannya adalah menutupi kekurangan yang ada dalam ibadah yang wajib. Dan juga demikian, daripada keutamaan sunnah yang kita amalkan dan kita laksanakan adalah kita bisa mendapatkan cinta Allah. Tidak gampang kita mendapatkan cinta Allah dan ridhonya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan senantiasa hamba-hambaku melaksanakan amalan-amalan sunnah hatta uhibba, sampai amalan sunnahnya itu menjadi sebab aku mencintainya. Itu yang dikatakan tadi. Bahwasanya cinta kepada Allah harus cinta dulu kepada Rasul. Cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasul, itu hanya pengakuan tanpa ada bukti. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, itu satu, tidak bisa dipisahkan. Jadi cinta kepada Rasul dengan tanda apa? Kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Di sini dikatakan kalau misalnya seorang hamba selantiasa dia mengamalkan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku akan mencintainya. Kalau sudah mencintainya, hatta uhibba fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basharahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la u'idanna. Kalau sudah aku mencintai hamba tersebut, maka aku menjadi telinganya, aku akan menjadi matanya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Artinya Allah akan menjaganya, menjaga dari keburukan, menjaga dari kemaksiatan kalau dia betul-betul mengamalkan dan istiqamah mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala in sa'alani la utiyanna, dan kalau dia meminta dan berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan, pasti akan aku penuhi permintaannya. Wala in ista'adani la uizanna, kalau dia berlindung denganku dari keburukan, dari kejelekan, dari kejahatan, pasti akan lindung aku lindungi dia. Ini orang yang menjadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Berkat dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalkan kita menjaga. Dan sebagian salafus saleh, sebagian salaf saleh ini dia suka sebenarnya dan ingin sebenarnya makan semangka. Tapi menghalangi dia untuk makan semangka karena dia tidak tahu bagaimana Rasul ketika membelah semangka. Kita ketika memotong semangka, apa dari sebelah kanan, apa dari sebelah kiri, apa dari atas, apa dari bawah, karena tidak tahu, dia tidak ingin makan dengan tidak meniru dan tidak sama, tidak sesuai dengan cara makan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam memotongnya pun mereka berusaha mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memotong buah, apalagi yang lainnya. Masya Allah, itu sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu pernah suatu waktu di waktu Hudaybiyah, suluh Hudaybiyah, ketika mereka sahabat radhiyallahu anhum umrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian di tengah jalan dicegat oleh orang-orang kafir. Kemudian di situ ada suluh Hudaybiyah, ada perjanjian antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir. Termasuk perjanjian yang dibuat di situ adalah di saat itu orang Islam mengalah, tidak apa-apa, tidak umrah, tahallul, umrahnya diselesaikan, sudah digagalkan. Dan kalau menggagalkan umrah harus dengan mencukur rambut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh para sahabat radhiyallahu anhu untuk mencukur rambut mereka. Ayo ihliku ru'usakum. Cukur rambut kalian, sudah kita pulang lagi ke Madinah, tidak jadi umrah di tahun ini. Biasanya sahabat radhiyallahu anhu kalau diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam serentak berebutan untuk mengamalkannya, untuk melaksanakan perintahnya. Tapi kali ini mereka diam semuanya. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang memulai mencukur rambut sama sekali, satu orang pun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hatinya tidak enak. Kenapa ini sahabat aku perintahkan untuk mencukur rambut mereka tapi mereka tidak ada satu pun yang bergerak untuk mencukur. Masuk ke dalam kemahnya, di situ ada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Terlihat di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesedihan. Ditanya oleh Ummu Salamah, "Ya Rasul, kenapa kamu sedih?" Maka Rasul pun menceritakan apa yang terjadi. Katanya Ummu Salamah, "Maukah kamu ya Rasul, mereka para sahabat itu melaksanakan perintahmu?" "Iya, itu yang aku inginkan sebenarnya." "Kamu cukur rambutmu, kamu cukur rambut Anda ya Rasul di depan mereka, mereka akan mencukur." Rasul keluar dan mencukur rambutnya di depan mereka. Di saat itu semuanya berebutan untuk mencukur rambut mereka. Jadi ternyata yang menghalangi mereka untuk mencukur rambut mereka tidak melihat Rasul mencukur. Karena mereka tidak melihat Rasul mencukur, takut mereka tidak sama dengan Rasul. Mereka tidak mau mencukur kecuali kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhum betul-betul menjaga langkah tepat telapak demi telapak dan persis untuk sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, apalagi dalam ibadah. Itu semuanya bukan dalam ibadah. Nah, kalau kita ingin dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus berusaha melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk kamar mandi, kita mau melangkahkan kaki kiri kita terlebih dahulu, itulah yang sunnah. Kalau ketika kita masuk kamar mandi, kita melangkahkan kaki kanan dulu, ingat siapa? Ingat Rasulullah. Ingat, katakan kepada diri kita, kamu cinta kepada Rasul apa enggak? Kalau kamu cinta kepada Rasul, balik, keluar lagi, ulangi lagi. Keluar lagi dari kamar mandi, ulangi lagi, dan mulailah dengan kaki yang kiri. Ketika keluar pun, kalau kita lupa, ingat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita qada'il hajah pun, ingat dengan sunnahnya Rasul. Bagaimana Rasul qada'il hajah? Bagaimana sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu tanda kalau Rasul ada di hati kita. Itu tanda kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang kita dapatkan kalau kita mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan setelahnya di sini, amma ba'du. Kita sering mendengar kata amma ba'du. Amma ba'du ini singkatan. Aslinya mahma yakun min syai'in ba'du. Disingkat amma ba'du. Dan Rasul SAW juga sering kali mengucapkan kata amma ba'du ketika Rasul berpidato. Begitu juga ketika Rasul SAW mengajar sahabat-sahabatnya. Bahkan juga ketika menulis surat pun seringkali Rasul SAW menulis di situ amma ba'du. Sehingga banyak di antara pengarang-pengarang kitab dan banyak khutbah-khutbah, khatib-khatib ketika mereka berkhutbah, mereka mengucapkan kata amma ba'du. Kenapa? Untuk mengikuti Rasulullah SAW. Begitulah cara Rasul SAW ketika khutbah, ketika mengirim surat, ketika memberi nasihat, ada kata amma ba'du. Untuk apa amma ba'du ini? Amma ba'du ini untuk ketika kita pindah dari satu masalah, satu pembicaraan, untuk pindah ke pembicaraan yang lain, kita selengi, kita pisah dengan amma ba'du. Ini dari awal kita sudah membaca mukaddimahnya, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Kemudian dia ingin menjelaskan pembicaraan yang lain, yaitu tujuan dalam mengarang kitab ini. Sehingga dipisah dengan kata amma ba'du. Siapa yang mengucapkan pertama kali kata amma ba'du? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya pertama kali yang mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Allah Dawud alaihi salam. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan makna daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa atainahu, dan aku berikan kepadanya, yakni Nabi Allah Dawud, al hikmata, ilmu, wa faslal khitab, dan pemisah pembicaraan. Pemisah pembicaraan, faslal khitab ini dikatakan oleh mereka adalah kalimat amma ba'du. Ada yang mengatakan pertama kali yang mengucapkannya adalah Nabi Allah Yaqub. Ada yang mengatakan adalah Ka'ab bin Lu'ay, salah satu kakek daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Ya'rub bin Qahtan, salah satu pemuka orang-orang Arab terdahulu. Ada yang mengatakan Gus bin Sa'idah, salah satu khatib, salah satu dai yang terkenal di zaman jahiliyah, dan yang lain-lain. Ini amma ba'du. Yang penting tetap kita katakan sunnah ketika mengarang kitab atau kita berpidato, dari pindah dari satu pembicaraan dan pembahasan untuk pindah ke pembicaraan dan pembahasan yang lain, kita selingi dengan amma ba'du. Fayaqulul abdul fakir, maka berkata seorang hamba, al fakir, yang fakir, yang membutuhkan, yang dhaif, yang lemah. Bagaimana ini? Sahibul kitab al musannif Al-Habib Abdullah bin Ali Wahdat, dia mengutarakan dan mengibaratkan dirinya ini dengan kata al-abd al-fagir, seorang hamba yang fagir, yang tidak punya, yang butuh, yang miskin. Tawadu. Kadang-kadang kalau kita nulis di kitab kita, ini haqqul muhtaram fulan. Kalau kita dikirimi undangan, kok tidak ada muhtaramnya ini? Siapa yang undang? Tidak bakalan hadir anak ini. Kok tidak ada ustadznya ini? Kok tidak ada kiainya ini? Tidak ada habibnya ini? Padahal mereka adalah orang-orang yang tawadu. Mereka tidak ingin dihormati. Mereka tidak ingin diberi gelar al-abad al-fagir. Orang-orang salaf pun juga seperti itu. Mereka Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, bagaimana dalam syairnya dia mengatakan, Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fina amal tuhyil idhama rama. Ya Rabbi, ma ma'na amal, ya Tuhan, wahai Tuhanku, ya Allah, ma ma'na amal, aku tidak memiliki amal apapun. Aku tidak memiliki ibadah apapun. Tidak punya kebaikan. Tidak punya ketaatan. Tidak punya celengan. Padahal amalan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini luar biasa. Satu hari dia membaca salawat 25 ribu kali. Membaca la ilaha illallah 25 ribu kali, istiqamah setiap hari. Baca ya Allah 25 ribu kali. Belum Qur'annya, belum ngajarnya. Sehingga tidak ada waktu yang kosong sama sekali. Bahkan ketika makan pun dia menyuruh saudaranya untuk membaca kitab. Sehingga tidak menyia-nyiakan waktu ketika makan. Luar biasa, semuanya waktunya penuh dengan ibadah. Tapi kemudian dia mengatakan, Mama anak amal, aku tidak punya ibadah. Aku tidak punya amalan apa-apa. Tawadunya. Kalau kita sudah amalannya sedikit, kita bangga. Kita sombong. Mengatakan demikian, aku ini begini. Kalau dikatakan oleh orang, ente ini tidak punya apa-apa. Ente ini begini, kamu ini orang. Kita tersinggung. Padahal memang kenyataannya kita seperti ini. Kita tidak punya apa-apa sebenarnya. Tapi ketika kita dikatakan seperti itu oleh orang, kita tersinggung, kita marah. Ini sifat manusia sekarang. Tapi mereka yang punya ibadah, punya kelebihan, tapi di saat mereka dikatakan, wah ini masya Allah sempurna, punya kelebihan, punya amal ibadah, mereka tidak terima, mereka tidak senang. Mereka mengatakan, aku ini hamba yang fakir, aku ini hamba yang banyak dosa, aku ini hamba yang tidak punya ibadah apapun. Ma makna amal wakas buna kullu zanal, lakin lana fima amal. Bahkan Imam Syafi'i dalam syairnya yang terkenal, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, uhibbu salihina walastu minhum. Uhibbu salihin walastu minhum, katanya Imam Syafi'i, sahibul mazhab yang ilmunya tersebar di dunia. Dia mengatakan, beliau mengatakan, uhibbu salihin, aku ini cinta sama orang-orang soleh. Walastu minhum, padahal aku ini bukan orang-orang soleh. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, padahal aku ini bukan orang-orang soleh. Aku orang jelek, aku orang banyak maksiat, banyak kekurangan. Wa akrahu man tija wa la ali an anala bihim syafa'a. Tapi semoga aku ini mendapatkan syafaat mereka orang-orang soleh. Walaupun aku bukan orang soleh, tapi ini mengharap syafaat mereka orang-orang soleh. Kalau kita kan merasa diri kita ini orang yang baik, diri kita ini orang yang banyak ibadah, diri kita ini orang yang lebih baik daripada mereka-mereka yang lain. Imam Syafi'i sampai mengatakan seperti itu. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, dan aku benci, aku tidak suka dengan pekerjaan orang yang maksiat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunna sawiyan aw sawaan fil bid'ah, walaupun sebenarnya aku sih juga sama dengan dia, aku ini orang yang banyak maksiatnya, tapi aku tidak suka. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, aku pun juga sama dengan dia, aku banyak maksiatnya. Tapi dijawab syair ini oleh muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal, sahibul mazhab juga. Imam Ahmad mengatakan dan menjawab syair Imam Syafi'i tadi dengan mengatakan, tuhibbu salihin, kamu ya Imam Syafi'i, bukan kamu tidak cinta, iya kamu cinta kepada orang soleh, wa anta minhum, tapi kamu termasuk golongan orang-orang soleh. Wa anta minhum, kamu termasuk golongan orang-orang soleh. Wa la'allahum yanalu bikas syafa'ah, dan semoga mereka orang-orang mendapatkan syafaatmu nanti kelak di hari kiamat. Wa taqrahu man tijaratuhul ma'asi, dan kamu benar, kamu adalah orang yang tidak suka dengan pekerjaan orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamakallahu min tilkal bid'ah, walaupun sebenarnya kamu adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan maksiat tersebut. Ini bagaimana Al Imam Syafi'i menganggap dirinya orang yang bukan soleh, orang yang jelek, orang yang banyak kekurangan. Habib Abdul Hadid juga mengatakan al-abad al-fagir. Ya, juga di Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, man qala ana saleh fa huwa saleh. Barang siapa dia mengatakan dirinya adalah orang saleh, berarti dia bukan orang saleh. Wa man qala ana alim fa huwa jahil. Dan barang siapa yang mengatakan dirinya adalah orang alim, berarti sebenarnya dia adalah orang yang bodoh. Wa man qala ana min ahli nar fa huwa min ahli jannah. Wa man qala ana min ahli jannah fa huwa min ahli nar. Kalau dia mengatakan aku ini adalah orang surga, maka dia sebenarnya adalah orang neraka. Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian memuji diri kalian sendiri, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu persis siapa orang yang bertakwa kepada Allah, siapa yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita memuji diri kita sendiri, tidak bagus dan tidak baik kita memuji diri kita sendiri. Ya, kita usahakan kalau bisa kita mempunyai amalan-amalan tersebut tidak dipuji orang. Karena kalau punya amalan, punya ibadah, kemudian dipuji orang, kemudian kita senang dengan pujian orang tersebut, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan akan sia-sia, akan habis pahalanya. Inti masya Allah, punya tahajud tiap malam istiqamah, inti khatam Quran setiap saat, setiap waktu ini, inti khatam Quran, masya Allah kita disanjung senang, langsung kepalanya membesar. Maka dengan senang sanjungan orang dan pujian orang, amalan dia sia-sia, habis pahala itu. Jangan senang dan dengan pujian orang, anggap apalagi sekarang, zaman sekarang ini, la ibrata bimadhihim, orang zaman sekarang ini memuji orang-orang yang tidak pantas dipuji, dan orang-orang zaman sekarang ini mencela orang-orang yang sebenarnya orang yang tidak pantas dicela. Ketemu orang, oh masya Allah, cahaya ente bersinar di wajah ente, itu Allah kami singgi wong. Ya, ini orang-orang zaman sekarang, tidak seperti mereka zaman dahulu, mereka memuji orang-orang yang pantas dipuji dan mereka tidak mau mencela orang yang tidak pantas dicela. Ini orang zaman sekarang ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihim turab. Kalau kamu melihat orang-orang yang suka memuji-muji orang lain, fahsu, lemparkan ke dalam ke wajah mereka at-turab, debu. Artinya apa? Jangan suka dipuji oleh mereka. Kenapa? Karena pujian akan membuat orang nantinya terlena. Pujian akan membuat orang merasa dia tersanjung, merasa dia lebih mulia daripada yang lain, dan itu akan menyia-nyiakan amalan dan ibadah yang dia lakukan, yang dengan itu mereka memujinya. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan istiqamah dalam berbuat amal saleh, khususnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita didekatkan kepada beliau, diberikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersamanya di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam mengamalkan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah, dan apa yang kita minta juga kita berikan dan kita harapkan, kita mohonkan kepada untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, orang tua kita, orang-orang kita cintai, untuk murid-murid kita, dan semua orang yang memintakan dan memohon doa kepada kita. Ala hadinya kunnya salihah jami'ah li khadrinya wa rahilah hadratin nabi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.